وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kemudian nasihat beliau yang kelima, berkata Syekh Ibrahim rahimahullah hafizahullah wa ra'ah, bidaiyati fi da'watin nas maslakan syar'iyan dalat 'alaihim an-nusus, maslakut ta'lifi wa targhib wa maslakul hajri wa tarhib. Seorang dai dalam mendakwahi manusia ada dua tata cara yang sesuai dengan syariat, yang ditunjukkan oleh nas-nas syariat. Yang pertama yaitu maslakut ta'lif wa targhib, memberikan ta'lif, kelembutan kepada mereka, wa targhib dan motivasi. Dan yang kedua maslakul hajar wa tarhib, yaitu menghajar, mengisolir, tidak mengucapkan salam, tidak mau duduk sama dia, itu makna daripada hajar. Wa tarhib, dan mengancam dengan ancaman-ancaman api neraka. Wa yukhfi man yu'ammim ahadal maslakaini ma'a kulli ahadin. Salah orang yang menggunakan salah satu cara tanpa yang lainnya. Hanya sebatas taklif saja, sebuah kesalahan kata beliau. Atau seenaknya menghajar, sehingga akhirnya semua orang dihajar. Ini pun sebuah kesalahan. Balias luku ma'akul limu khalifin ma huwa arja fi qabulihi lil haqqi wa ruju'ihi ila liswab. Tapi hendaklah kita bersikap kepada orang yang salah atau orang yang jatuh kepada kesesatan sesuai dengan yang tepat untuk dia. Ada orang kalau kita berikan taklif, kelemah lembutan, dia semakin menjadi-jadi. Barangkali yang lebih bermanfaat buat dia kita hajar. Ada lagi ketika kita hajar, dia malah semakin lari dari kebenaran. Mungkin barangkali untuk dia lebih baik kita bersikap lemah lembut dan welcome kepadanya. Oleh karena itu ya akhul Islam, di sini beliau mengingatkan bahwasannya kita di dalam berdakwah memberikan kepada manusia sesuai dengan apa yang tepat untuk mereka. Seorang dai bagaikan seorang dokter. Seorang dokter harus paham bagaimana ia memberikan obat yang tepat untuk pasiennya. Apabila obat itu barangkali terlalu banyak dosisnya, tidak bermanfaat, bahkan memberikan penyakit yang lain. Atau kurang daripada dosisnya, akhirnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Maka dari itu ya akhul Islam, perhatikan masalah ini. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan kebodohan. Kebodohan merajalela. Banyak manusia tidak faham tentang kebenaran. Banyak syubhat-syubhat yang kemudian berseliweran. Banyak manusia yang mereka tidak faham tentang hakikat kebenaran itu. Ketika mereka melakukan kesesatan, mereka menyangka mereka di atas kebenaran karena ketidakfahaman mereka. Maka tentunya ya akhul Islam, ketika kita melihat kebodohan yang merajalela seperti ini, kita harus ekstra hati-hati dalam berdakwah. Bukan semangat, bukan. Saya ingat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di majlis beliau beliau berkata, al-awatif hiyal awasif. Sebatas semangat itu bagaikan angin ribut. Antum tahu angin ribut? Apakah angin ribut ketika menimpa, menerpa sebuah kota, ia menjadikan kota itu semakin rapi atau semakin hancur? Naam, semakin hancur. Demikian pula ketika kita berdakwah kepada manusia, ayo kita hajar ahli bid'ah. Akhirnya kemudian bukan malah menambah ya kebaikan buat dakwah. Orang semakin melihat dakwah ini semakin seram sekali. Bukan itu yang kita inginkan. Kita tidak ingin seperti yang dikatakan oleh Umar, jangan kamu bantu setan untuk menyesatkan manusia. Kita ingin berusaha untuk mempraktikkan kaidah hajar, mengisolir seorang yang kita anggap itu sesat, tapi malah membantu dia semakin lari dari sunnah Rasul, semakin tidak suka kepada sunnah Rasul. Akhirnya kita telah membantu syaitan di dalam menyesatkan seorang manusia. Akhul Islam, Syekhul Islam ketika berbicara tentang masalah hajar beliau berkata, "Wa hadzal hajru yakhtalifu bi ikhtilafil hajirin fi quwwatihim wa dha'fihim wa qillatihim wa kathratihim. Fa innal maqsuda bihi zajrul mahjur wa ta'dibuhu wa ruju'ul 'ama an mithli halihi." Menghajar seseorang, mengisolir dia, artinya hajar itu kita tidak ucapkan salam kepada dia, kita tidak duduk dengan dia, kita cuekin dia. Kata beliau itu berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi orang yang menghajar dalam kekuatan mereka, kelemahan mereka, banyaknya jumlah mereka. Namun kata beliau, maksud tujuan daripada menghajar adalah apa? Supaya orang yang dihajar mendapat pelajaran dari hajar itu. Supaya orang yang dihajar sadar bahwa dia telah berbuat kesalahan, sehingga ia pun kembali kepada kebaikan. Tapi ketika kita hajar orang, dia semakin lari dari sunnah, dia semakin memusuhi sunnah, berarti akhi kita sudah membantu setan untuk menyesatkan manusia ya akhi. Maka dari itulah di sini akhul Islam di zaman ini, bahkan Syekh Albani rahimahullah, beliau pernah berkata di zaman ini tidak disyariatkan hajar, kata beliau. Di zaman ini tidak disyariatkan hajar, kenapa? Karena saking banyaknya kebodohan merajalela. Bukan beliau ingin mengatakan bahwa hajar tidak ada, tapi beliau mengkhususkan karena di zaman ini saking banyaknya berbagai macam kebodohan, orang tidak paham tentang hakikat kebenaran. Bahkan kalau kita hajar akhi, seringkali hajar itu malah menjadikan dia semakin bergabung dengan orang-orang yang sesat yang lainnya. Ya wallah, itu yang kita lihat ya akhul Islam azan ya Allah wa ya. Makanya ya akhi, ya sekali lagi, maslak ini harus kita perhatikan. Seorang dai, dan antum semua dai, semua kita dai, berdakwah sesuai dengan kemampuan. Dakwah tidak harus di podium untuk berceramah, tidak. Tapi setiap antum diminta untuk menyeru manusia kepada kebaikan, setiap kita diminta untuk mengajak kepada ketaatan, iyullah, na'am. Maka kita pun harus melihat apa yang paling bermanfaat buat dia. Kalau ternyata yang lebih bermanfaat itu sikap lemah lembut kita kepada dia, sikapi ia dengan lemah lembut. Perlihatkan senyum kepada dia. Kalau ternyata yang bermanfaat buat dia adalah agak keras buat dia, kita kerasi sesuai dengan tingkat daripada kesalahannya saja. Makanya akhul Islam, ikhwatul Islam azanillah, siapa yang tidak memperhatikan kaidah ini, saya yakin dia lebih banyak merusak dakwah daripada memperbaiki dakwah. Allahu a'lam. Hajar, kalau ataupun itu dibutuhkan untuk orang-orang yang akan dihajar, maka ketahuilah bahwa maksud hajar dalam agama Islam adalah 3 poin. Dan hajar dalam agama Islam terbagi kepada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, menjauhi orang yang kita hajar dengan tujuan agar kita sendiri aman. Menjauhi orang-orang yang ingin kita jauhi daripada ahlul bid'ah atau orang-orang yang pelaku-pelaku maksiat, kita jauhi mereka, kita tidak mau bergaul dengan mereka untuk mengamankan diri kita. Karena kalau kita bergaul dengan mereka, duduk di majlis mereka, kita akan rusak iman kita, rusak ilmu kita, rusak akidah kita, atau rusak amal kita dengan maksiat. Mendengarkan kata-kata mereka yang mungkin akan menebar syahwat, atau lebih parah lagi menebar syubhat, akan membuat bahaya untuk diri kita sendiri. Kita jauhi mereka. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, "Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil miski wa nafiqil khir." Perumpamaan berteman dengan orang saleh dan berteman dengan orang yang tidak saleh bagaikan berteman dengan pembawa atau pedagang parfum dan si pandai besi. Fahamilul misk, pedagang parfum atau yang membawa, orang yang membawa parfum, imma an yuhdiyak, mungkin diberikan parfum itu hadiah untuk dirimu, atau engkau menemukan padanya rihan thayyibah, aroma yang wangi, membuat kita semangat, senang, membuat kita nyaman. Wa amma nafirul khair, adapun orang-orang si pandai besi, imma an yuhdiq thiyabak, bisa jadi apa yang dia lakukan akhirnya merusak dan membakar pakaianmu. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau engkau menemukan aroma yang tidak sedap dari si pandai besi itu. Ini artinya menjauhi orang-orang yang dengannya, duduk di dekatnya atau duduk bersamanya akan membuat agama kita rusak, amal kita rusak. Ini hajar yang pertama. Itu kita lakukan untuk mengamankan diri kita. Adapun yang kedua, hajar dilakukan untuk maslahatil ummah, untuk menjaga kemaslahatan umat Islam secara umum. Disyariatkan hajar ini apabila memang dalam hajar itu ada manfaat yang jelas untuk umat. Dan ini dilakukan oleh ulama salaf kepada sebahagian orang-orang yang dianggap hajar kepada mereka memiliki manfaat kepada terhadap umat. Dan hajar yang ketiga, perbuatan hajar yang ketiga adalah hajar limaslahatil mahjur. Menghajar seseorang, memboikotnya, tidak mau salam dengannya, tidak mau berbicara dengannya, tidak mau lagi berteman dengannya, untuk kemaslahatan dianya sendiri. Agar dia kembali ke jalan yang benar. Agar dia kembali ke jalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sadar bahwa dia salah. Dan ketika kita tidak mau lagi bersahabat dengannya, dia sedih. Aduh, sedih saya dengan kehilangan kawan saya yang tidak mau lagi berteman dengan saya karena saya berbuat salah. Daripada saya harus bertahan di atas kesalahan saya dan kehilangan orang yang paling saya cintai, lebih baik saya tinggalkan kesalahan saya dan saya kembali menjalin persahabatan baik saya dengan orang yang sangat saya cintai. Ayah saya, ibu saya, teman baik saya, tetangga baik saya dan semacamnya. Ini yang diinginkan, yaitu kemaslahatan bagi orang yang dihajar. Kalau itu terjadi, maka boleh. Namun seperti yang tadi telah diuraikan secara panjang lebar oleh Ustaz Abu Yahya, kalau itu akan membuat dia semakin jauh, maka hajar dalam hal ini tidak disyariatkan. Justru semakin kita hajar, semakin dia bahagia, kita tinggalkan. Akhil Karim, antum kalau orangnya di keluarga itu bakhil, akhlak antum tercela, kemudian lisan antum tajam, kemudian antum memboikot orang, menghajar orang-orang, tepuk tangan. Alhamdulillah, kita jauh dari si bakhil. Kita jauh dari orang yang lidahnya tajam. Malah orang bergembira, ria, tepuk tangan antum hajar. Subhanallah, lihat. Lihat antara perbuatan kita dengan akhlak kita. Ada koneksi yang sangat erat antara akhlak antum ahlu sunnah dengan dakwah antum ahlu sunnah. Tapi kalau antum orangnya dermawan di keluarga, membantu, kemudian menopang ekonomi mereka, dan kemudian antum menasihati kesalahan mereka, mereka tidak mau, antum jauh dari mereka. Kalau begitu, saya tidak akan mau datang kembali. Saya tarik uang saya. Mereka akan berkata, oh jangan. Kalau kita ditarik uang kita oleh saudara kita, lalu kita bagaimana ini? Udah, kita tinggalkan. Kita tinggalkan nonton bioskop. Yang penting kita dekat dengan saudara kita yang dermawan. Saudara kita yang akhlakul karimah. Mulai mereka tidak mau lagi meninggalkan, tidak mau mengerjakan dosa-dosa mereka dengan kita hajar. Ini penting. Oleh karena itu sekali lagi, ini ada hubungan yang sangat erat dengan amalan kita sehari-hari. Apakah kita bagi orang yang kita hajar itu dipandang atau tidak dipandang? Kalau kita tidak dipandang, percuma menghajar. Percuma menghajar. Oleh karena itu para ulama mengatakan hajar itu harusnya datang dari orang yang posisinya lebih tinggi. Bukan orang dari bawah. Orang tua menghajar anaknya. Ini menghajar dalam bab yang tadi. Bab untuk maslahat siapa? Orang yang dihajar, orang yang diboikot. Sehingga orang yang tidak mau diajak bicara, anak yang tidak mau diajak bicara oleh ayah yang sangat dia cintai, dia pasti mengorbankan kawan-kawan jahatnya dibanding ayahnya sendiri. Hal yang seperti ini yang harus difahami, dan kita lanjutkan dengan nasihat berikutnya. Kemudian kata beliau, ada tiga poin yang harus diperhatikan dalam masalah menghajar. Yang pertama, ma yata'allaq bil hajir, yaitu berhubungan dengan orang yang melakukan hajar. Wahuwa an yakuna qawiyan mu'athiran bihaithu yu'athiru hajrahu fi zajrin mukhalif. Bihaithu yu'athiru hajrahu fi zajrin mukhalif. Yaitu orang yang menghajar atau yang memboikot itu harus kuat. Dia punya kekuatan. Kalau dia tidak punya kekuatan, percuma hajar itu. Antum misalnya tinggal di suatu tempat, mayoritas di situ pelaku kesesatan. Lalu antum mau menghajar mereka, aneh. Justru malah kita yang dihajar. Apa kekuatan kita? Apa kemampuan kita? Yang kedua, ma yata'allaq bil mahjur, yang berhubungan dengan orang yang diboikot itu, yang dihajar. Wa huwa ayantafi an yantafi bil hajr bihaitsu yu'athir fihi fi ruju' ilal haqq. Dia betul-betul bermanfaat untuknya hajar, di mana hajar itu membuat dia kembali kepada kebenaran. Lihat. Hajar itu tujuannya supaya dia kembali kepada apa? Kebenaran, akhul Islam. Amma idza kana la yantafi bih bal qad yazidu bu'dan wa inadan fala yushra' hajruhu. Tapi apabila kata beliau hajar itu tidak bermanfaat, bahkan malah menambah semakin ia jauh daripada kebenaran, maka pada waktu itu tidak disyariatkan untuk menghajar dia. Kemudian yang ketiga kata beliau, ma yata'allaq bi naw'il mukhalafah, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Apa yang harus kita boikot dan hajar pada dia? Dan perlu diketahui kata beliau, hajar itu bukan hanya pada perkara bid'ah saja, tapi seluruh yang bersifat kesalahan dan penyimpangan dari agama boleh kita hajar kalau ternyata itu bermanfaat buat dia. Rasulullah pernah melihat ada seorang sahabat yang rumahnya membuat sebuah kubah di depan rumahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, rumah siapa ini? Fulan bin Fulan, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya bangunan-bangunan seperti ini akan menjadi kebinasaan buat pelakunya. Kemudian orang pemilik rumah ini bertemu dengan Rasulullah dan mengucapkan assalamualaikum. Rasulullah diam, tidak mau menjawab. Rasulullah tidak mau jawab gara-gara dia membangun kubah di depan rumahnya. Bayangkan. Lalu kemudian diberitahukan kepada orang ini bahwa Rasulullah mengatakan begini dan begini. Langsung ia pulang ke rumahnya, dihancurkan kubah itu. Setelah itu ia kembali ke Rasulullah. Rasulullah pun menjawab salamnya. Gara-gara kubah Rasulullah tidak mengucapkan salam. Itu kalau bermanfaat buat dia. Kalau kita terkadang saking semangatnya tahu-tahu hajar, orang bingung apa salah saya. Orang yang kita hajar orang yang tidak paham, yang tidak tahu. Maka di zaman ini akhi, alangkah lebih baiknya kita ta'liful qulub. Orang yang terkadang masya Allah baru datang ingin ya senang kepada sunnah. Saya diceritakan oleh teman saya dulu ya, Ustadz, saya baru pertama kali senang kepada sunnah. Ketika saya masuk masjid, semua mata melotot saya kepada saya. Karena waktu itu jenggot saya cukur dan saya pun celana masih di bawah mata kaki. Saya berpikir kok begini banget ya? Apa salah saya? Saya mau ngaji aja kok dipelototin, kata dia. La ilaha illallah. Apa seperti itu ya akhul Islam? Seharusnya kita ketika melihat orang yang baru ngaji, yang masya Allah, kita sambut dia dengan apa? Senyuman. Jadikan ia seakan ia berada dalam sebuah rumah yang harmonis. Rumah yang menyejukkan buat dia. Kita terkadang subhanallah hanya karena melihat seperti itu saja. Karena kita barangkali ingin semangat mengingkari kemungkaran. Tapi bukan pada tempatnya. La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya yang tadinya ingin ngaji akhirnya malah mental. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Berikutnya. Mengingkari orang-orang yang berbuat salah. Dan membantah orang-orang yang berbuat salah dan kesalahannya itu, ini merupakan bahagian nasihat. Dan juga merupakan bab menjaga umat dari kesalahan. Dan ini hal yang merupakan prinsip, yang sangat prinsip dari prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Harus diingkari orang yang berbuat salah. Harus dinasihati, harus dijaga umat dari kesalahan itu. Akan tetapi, perlu harus diperhatikan beberapa kaidah-kaidah penting tentang orang yang mau mengingkari. Orang yang mau mengingkari kesalahan yang terjadi, perhatikan kaedah-kaedah penting dalam masalah ingkar. Nahi mungkar punya kaedah, ma'asyarul muslimin. Islam ini penuh dengan peraturan. Islam ini penuh dengan apa? Dengan aturan dan peraturan. Jangan kemudian kita ingin nahi mungkar, namun serampangan nahi mungkar kita. Tidak punya aturan dalam nahi mungkar. Sehingga nahi mungkar kita sendiri adalah kemungkaran. Nahi mungkar kita sendiri adalah apa? Kemungkaran. Nahi mungkar kita harus dinahi mungkar. Paham tak? Contoh. Seorang anak nasihati bapaknya di meja makan. Supaya bapaknya ngaji. Supaya bapaknya apa? Ngaji. Cuma cara nasihatnya begini. Pak, sudahlah pak. Janganlah bapak ngaji yang bodoh-bodoh lagi. Ustadz bapak itu goblok. Gak tahu ilmu. Di mana belajarnya coba? Di mana belajarnya? Kok ustadz saya Madinah pak. Jadi berhentilah. Ngaji-ngaji bodoh itu berhentilah pak. Dia ingin menasihati bapaknya. Nahi mungkar. Mungkin ngaji bapaknya salah, dia tahu. Tapi nahi mungkarnya adalah kemungkaran. Faham itu? Nahi mungkarnya itu kemungkaran yang wajib diingkari. Ini anak kurang ajar ini. Sama bapaknya. Bahasa-bahasanya, bahasa preman kepada bapaknya. Untung bapaknya gak nampar dia. Kalau bapaknya nampar dia, berhak dia kena tampar. Anak ingin mengatakan, ma'asyal muslimin, semangat kita mengingkari kemungkaran bagus. Namun mengingkari kemungkaran punya kaedah-kaedah. Harus diperhatikan. Di antaranya adalah, hendaknya ketika mengingkari kemungkaran itu lahir dari niat yang ikhlas. Hati yang jujur bahwa kita ingin menolong kebenaran. Kita ingin menegakkan kebenaran. Ada orang yang mengingkari kemungkaran ma'asyarul muslimin karena dianya tersinggung. Karena dianya marah. Lalu dia berbicara, ini tidak benar. Menahi mungkar adalah ibadah yang sangat agung. Dan ibadah yang sangat agung. Dan ibadah yang sangat agung hendaknya berdiri di atas fondasi ikhlas yang luar biasa. Oleh karena itu ikhlaskan hati kita dalam mengingkari kemungkaran. Agar kemudian kemungkaran itu lahir dari nasihat dari hati yang sangat mencintai orang yang diingkari. Dan di antara makna keikhlasan dalam mengingkari adalah yang kita inginkan dari orang yang kita ingkari, dia dapat hidayah. Dia dapat apa? Hidayah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Akan tetapi buat peringatan. Ucapkan peringatan. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar mereka bertakwa. Berkata Syekh As-Sa'di. Dalam ayat ini menunjukkan. Bahwa orang yang mengingkari kemungkaran. Hendaknya dengan cara yang paling gampang mendekatkan orang kepada takwa. Dia harus berusaha mencari cara yang paling mudah masuk kepada orang yang dinasihati. Sehingga orang yang dinasihati itu gampang masuk ke dalam takwa. Jadi bukan asal ngomong. Bukan asal bicara. Jadi ini sering salah kita dalam kaprah dalam masalah ini. Dan hendaknya kita yang mengingkari kemungkaran mencari cara yang terbaik untuk mengingkari kemungkaran itu. Agar orang yang kita nasihati gampang masuk ke dalam ketakwaan. La'allahum yattaqun. Tujuan mengingkari kemungkaran itu agar mereka bertakwa. Maka cari jalan yang terbaik mendekatkan mereka kepada takwa. Yang kedua, ketika betul-betul mengingkari orang yang salah, hendaknya aksi mengingkari itu datang dari seorang yang sangat berilmu. Kalau ingin mengingkari, artinya kita harus kokohkan ilmu kita dalam keingkaran itu. Karena kalau kita tidak kokoh dalam hal yang akan kita ingkari, boleh jadi yang kita ingkari itu kebaikan sebenarnya. Yang kita ingkari itu adalah apa? Kebaikan. Jadi perlu ilmu dalam apakah itu benar kemungkaran atau tidak. Nabi mengatakan, illa an yarau kufran bawahan. harus ada ilmu yang jelas melihat adanya kemungkaran yang sangat nyata. Baru boleh mengingkari. Kemudian yang ketiga, hendaklah dalam mengingkari orang yang diingkari karena dia melakukan kesalahan, diperhatikan derajat dan kondisi orang yang diingkari. Karena orang yang melakukan kesalahan tidak berada pada satu level. Orang yang melakukan kesalahan tidak berada pada satu level. Juga perlu diperhatikan bagaimana status sosial orang yang diingkari itu di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya tingkat kesalahan dia yang harus diperhatikan, juga kata beliau harus diperhatikan derajat dia di dunia seperti apa, status sosialnya seperti apa. Kalau dia adalah anak kecil remaja tetangga kita, wajar kalau kita ngomongnya agak sedikit lancang. Kamu sini. Gak boleh begini. Kamu itu kan tahu bahwa Islam tidak begini. Udah, jangan kali jangan lakukan ya. Itu boleh gak apa-apa, anak kecil, anak remaja. Boleh kita ngomong gitu. Nah ini duit. Setelah kita nasihat kasih duit, Pak. Jangan marah aja nampak, duitnya gak pernah nampak. Gitu caranya. Ya. Namun kalau dia adalah Pak RT, Pak sini Pak, gak boleh gitu Pak. Bapak ini salah ini. Jangan. Kenapa? Karena ini Pak RT. Cara ngomongnya lain. Sama-sama salah. Tapi pola berhadapan itu berbeda. Lihat. Fir'aun, Allah tahu wafatnya mati kafir. Allah tahu. Tahu atau tidak? Tahu. Pasti Allah tahu. Dan pasti Allah tahu manfaat. Apa, pasti Allah tahu bahwa nasihat Nabi Musa tidak akan membuat Fir'aun masuk Islam. Tapi tetap Allah mengatakan kepada Nabi Musa, berlemah lembut kepada Fir'aun. Alasannya apa? Penguasa ini. Ini penguasa ini. Walaupun kafirnya, bejatnya luar biasa, namun ini penguasa. Seorang rakyat berhadapan dengan penguasa tetap harus lemah lembut. Walaupun Allah tahu Fir'aun tidak akan masuk Islam. Dan Allah tahu Fir'aun akan terus melakukan kerusakan di permukaan bumi. Tapi yang namanya dakwah kepada penguasa, orang yang lebih tinggi daripada kita, itu berbeda dengan kepada anak kita sendiri. Yang keempat, hendaklah kepada orang yang mengingkari memperhatikan mana maslahat yang lebih besar. Mana maslahat yang lebih besar terhadap orang yang diingkari. Kalau seandainya pengingkarannya itu justru melahirkan mudarat yang besar, maslahat yang besar, jangan ingkari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama murid-muridnya pernah berjalan melihat kaum Tatar mabuk. Mabuk. Minum khamar. Dan itu adalah mungkar dalam agama Islam. Lalu kemudian murid-muridnya ingin untuk menasihati mereka dan melarang mereka mabuk. Kata Syekhul Islam, biarkan. Biarkan. Heran murid-murid, kenapa wan? Syekh, kenapa? Kenapa dibiarkan orang mabuk? Karena kalau mereka siuman, mereka membunuh saudara kita. Biarkan mereka mabuk. Saudara kita aman. Coba lihat. Jadi ketika kita di bawah, kita harus memperhatikan bagaimana berhadapan dengan orang di atas. Antum kalau lihat dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, dan Nabi Muhammad itu di kota Mekah rakyat jelata, bukan pemimpin. Walaupun beliau orang yang paling mulia ketika itu dan seumur dunia ini, beliau yang paling mulia. Namun dalam status sosial di kota Mekah hanyalah rakyat. Di depan penguasa-penguasa Mekah ada Nabi petantang petenteng, marah-marah, mencela, mencaci, memaki, membalas kejelekan orang Quraisy dengan kejelekan yang sama, membalas fitnah orang Quraisy dengan memfitnah orang Quraisy, membalas kerasnya orang Quraisy dengan kerasnya Nabi. Dan di samping Nabi ada Umar yang juga keras. Namun Nabi tidak pernah mengajarkan Umar untuk melakukan kekerasan. Tak satu pun berhala Quraisy yang disentuh Nabi Muhammad dengan cara dihancurkan di kota Mekah. Tak satu pun telinga berhala Quraisy hilang di malam hari. Enggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan hancurkan, hancurkan, lihat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Kamu itu umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Ibrahim? Dalam Al-Quran. Iya, dalam Al-Quran kita tahu. Tapi itu syariat Nabi Ibrahim, bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, satu telinga Quraisy gak ada yang berubah dari tempatnya. Ketika Nabi menjadi apa? Rakyat. Tetap mengingkari, namun tidak berbuat sangar dan kasar dan anarkis dalam dakwah. Berarti berarti ada sesuatu yang harus diperhatikan dari maslahat. Sebelum kita lanjutkan, mohon kepada pemilik mobil Honda Brio BM 1068 JX Trano B1605 NI. Mohon kepada dua pemilik mobil ini, Honda Brio BM 1068 Trano B1605 NI yang diparkir di depan bank BRI Syariah, karena ada yang mau keluar. Ada yang mau keluar dari sana sehingga menghalangi kendaraan mereka, menghalangi, terhalang oleh kendaraan antum. Tolong sekarang keluar. Sekarang. Enggak pakai nanti, sekarang keluar. Atau serahkan kuncinya kepada panitia. Kalau antum enggak mau keluar, serahkan kuncinya kepada panitia. Dan ini bagian daripada akhlakul karimah. Ketika kita parkir mobil kita, mikir dulu ganggu orang enggak? Ketawa. Anak serius ini. Antum ketawa, anak serius antum ketawa. Gimana sih? Anak enggak ngebanyol. Ketika kita mau parkir, lihat dulu ganggu orang enggak ini parkir kita ini. Kita parkir ganggu orang enggak? Ini bagian daripada akhlak salaf. Akhlak seorang salafi tidak mau mobilnya mengganggu orang lain. Sebagaimana dia tidak mau lidahnya mengganggu orang lain, tangannya mengganggu orang lain. Maka hendaklah diperhatikan kondisi ini sampai antum parkir itu antum melihat terganggu enggak orang nanti. Kalau terganggu, pindah parkir. Walaupun harus 500 meter jalan kaki enggak apa-apa. Kan yang rusak antum juga, lagi asik-asik harus keluar kan. Maka lebih baik dari awal antisipasi. Kalau ini akan mengganggu orang lain, jangan biasakan senang dengan penderitaan orang lain. Udah itu aja dulu, lanjut Ustaz. Kemudian nasihat beliau lagi, beliau berkata, ulama'u ahli sunnah alladhina urifu bisalamatil i'tiqadi wal ijtihad fi nusratis sunnah yang bagi an yuhfaz maqamuhum wa yu'raf lahum qadruhum wa la yajuzu tanaqqusuhum aw tabdi'uhum aw ittihamuhum bihawa aw asabiyah bimujarradi khata'ihim fil ijtihad. Para ulama ahli sunnah yang mereka dikenal dengan akidah yang salim, yang selamat. Demikian pula mereka dikenal dengan ijtihad karena kedalaman ilmu mereka dan pembelaan terhadap sunnah Nabi. Maka harus dijaga kedudukan mereka. Harus kita menghormati mereka. Tidak boleh kita merendahkan mereka, apalagi menganggap mereka ahli bid'ah, atau menuduh mereka pengikut hawa nafsu, atau fanatik hanya sebatas kesalahan dalam ijtihad mereka. Selama kita tahu bahwa dia seorang ulama sunnah yang membela sunnah, hanya karena kesalahan 1, 2, 3 atau dalam masalah ijtihad, kemudian kita anggap dia sebagai ahli bid'ah, kemudian kita anggap dia sebagai pengikut hawa nafsu, la ya akhal Islam. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, wala raib anil khata'a fi daqiqil ilmi wa maghfurun lil ummah wa in kana dhalika fil masailil ilmiyah. Tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa kesalahan dalam masalah-masalah yang sifatnya kecil, ya, itu dimaafkan oleh umat, dimaafkan oleh Allah terhadap umat ini, walaupun itu masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmiah, yaitu akidah. Walaula dzalika lahalaka aktsaru fudhala'il ummah. Kalau bukan karena itu, mungkin tidak ada satupun ulama yang selamat dari cacian dan cercaan, hanya karena kesalahan dalam beberapa perkara. Wa in kana Allahu yaghfiru liman jahila tahrimal khamri likauni nasha'a bi ardi jahlin ma'a kauni lam yutlu lam yatlubil ilm. Dan bisa jadi Allah memaafkan orang yang tidak tahu hukum minum arak akibat karena dia tinggal di negeri yang di situ banyak kebodohan dan ia pun tidak menuntut ilmu. Fal fadil al mujtahid fi talabil ilm bihasbi ma adraka fi zamanihi wa makanihi idza kana maqsuduhu mutaba'atar rasul bihasbi imkanihi huwa ahaqqu an yataqabbala Allahu hasanatihi. Maka seorang alim yang fadil, yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sesuai dengan apa yang ia dapatkan di tempat dan di zamannya. Kalau ternyata tujuan dia mengikuti Rasul, ternyata ia salah dalam ijtihad, maka itu lebih berhak untuk Allah menerima ya kebaikan-kebaikan dia dan memberikan pahala terhadap ijtihad-ijtihad dia selama tujuannya untuk mengikuti Rasul shallallahu alaihi wasallam. Maka ini ya akhul Islam, bahkan beliau berkata juga, hadza qaulus salaf wa aimatul fatwa ka Abi Hanifah wa Syafi'i wa Tsauri wa Daud bin Ali wa ghairihim la yu'athimuna mujtahidan mukhti'an fil masail al usuliyah wala fil far'iyyah. Ini adalah pendapat salaf dan para ulama fatwa seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Daud bin Ali Adz-Dzahiri. Mereka tidak menganggap seorang mujtahid yang salah dalam ijtihadnya sebagai orang yang berbuat dosa, baik itu masalah-masalah yang sifatnya pokok atau masalah-masalah yang sifatnya cabang. Subhanallah akhal Islam, ini keyakinan kita ya akhi. Apalagi masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas dalam masalah ini. Para ulama mengatakan kita tidak boleh saling menyesatkan hanya karena ini masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Terkadang masalah-masalah ijtihadiyah justru kita keras padanya. Seakan siapa yang tidak mengikuti pendapat ulama saya, maka dia ahli bid'ah. Akhi, tahukah antum tahdzir, mentahdzir orang itu adalah ijtihad? Naam, ijtihad. Bisa jadi salah, bisa jadi apa? Benar. Ketika seorang alim mengatakan hati-hati si fulan ahli bid'ah atau yang lainnya, itu sesuai dengan bukti yang sampai kepada beliau. Bisa jadi salah, bisa jadi. Karena tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis fulan ahli bid'ah, tidak ada. Maka terkadang kita bisa dan boleh menyelisihi vonis daripada alim ini. Ketika kita misalnya mengetahui bahwa ternyata vonis tersebut tidak benar. Tidak benar. Untuk melihat di zaman dahulu ketika para ulama menuduh si fulan sebagai ahli bid'ah, ditepis oleh ulama lain bahwa tuduhan itu tidak benar. Apakah kemudian setelah itu mereka saling menuduh setelah itu? Tidak ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini yang harus kita ingat ya akhi. Berbeda kalau memang masalah-masalah yang seperti itu adalah sifatnya menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian ada seseorang yang menyimpang dengan sengaja karena ia tidak mau mengikuti kebenaran, karena ia mengikuti hawa nafsu. Maka yang seperti ini yang kata para ulama diberikan vonis yang sesuai dengannya. Nah, di sini akhi azani Allah wa iyyakum, sikap kita terhadap ulama harus kita pahami ya demikian. Karena di zaman ini banyak terkadang mudah sekali mengeluarkan para ulama dari lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai-sampai pernah di Saudi sana itu fitnah Juhaimaniyah. Mereka berfatwa katanya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari itu harus dibakar. Kenapa? Karena di situ ada akidah Asy'ariyah katanya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang memfatwakan ya bahwa ya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak termasuk Ahlussunnah. Padahal subhanallah, siapa di antara ulama yang tidak lepas dari kesalahan? Ini dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibantah oleh Al-Imam As-Sunani tentang pendapat beliau yang mengatakan bahwa neraka tidak kekal. Walaupun memang ada perkataan Syekhul Islam yang semoga itu menunjukkan beliau rujuk kepadanya. Maka ya ti'i akhul Islam azani Allah wa iyakum, seharusnya kita tidak melihat perkara ini dengan keilmuan, bukan dengan sebatas semangat demi semangat. Apalagi itu masalah yang sifatnya adalah ijtihadat. Bagaimana mensikapi yayasan anu dan anu. Ulama ini mengatakan enggak masalah apabila memang tidak ada syarat tertentu dan yang lainnya. Yang ini mengatakan tidak boleh sama sekali. Tapi kemudian anehnya yang mengatakan tidak boleh murid-muridnya, ketika ada orang yang mengikuti ulama yang mengatakan boleh, karena melihat di sana ada dalil yang lebih kuat dan maslahat yang lebih besar, langsung dia tuduh bahwasanya si fulan itu hizbilah, si fulan itu mumayyilah, si fulan itu telah keluar dari salafilah, seakan-akan salaf itu perusahaan, dia sebagai direkturnya. Sembarangan dia mengeluarkan siapa yang dia mau. La haula wala quwata illa billah. Naam. Berhubungan dengan permasalahan tadi, ada sebuah diskusi ringan yang menarik. Terjadi kepada seorang ustaz bernama Ainur Rafiq. Dan beliau adalah abang kelas kita, kakak kelas kita ketika menuntut ilmu di Kota Nabi. Alumni Fakultas Hadis. Diskusi ringan itu seperti ini, Pak, Bu. Ada orang datang kepada Ustaz Ainur Rafiq dan berkata, "Ustaz, kenapa Ustaz keluar dari manhaj salaf?" Kata Ustaz Ainur Rafiq, "Saya enggak pernah keluar, kalian yang ngeluarin saya." Saya enggak pernah keluar. Cuman kalian aja yang ngomong-ngomong saya keluar, saya enggak pernah keluar. Menarik, Pak, ya. Menarik. Sekarang ini banyak orang yang semangat ngeluarin orang dari manhaj salaf. Padahal ulama, masyayikh kita teriak, semangat kita harusnya memasukkan orang ke manhaj salaf, bukan mengeluarkan orang. Camkan baik-baik. Yang mana yang benar? Semangat mengeluarkan orang dari manhaj salaf atau semangat memasukkan orang ke manhaj salaf? Mana yang harus kita pupuk? Dan mana yang harus kita perkecil? Mana yang kita harus semangat dan mana yang kita harus berhati-hati dalam menjalankannya dan tidak terlalu semangat? Karena kalau semangat kita mengeluarkan orang, setan mudah masuk. Tapi kalau semangat kita memasukkan orang, setan enggak mau bantu. Dan kalau kita rajin melihat kesalahan orang, pasti ketemu kesalahan orang itu. Oleh karena itu dilarang kita rajin melihat kesalahan orang. Dan disuruh kita rajin melihat kesalahan kita sendiri. Jangan diputar balik. Melihat kesalahan orang rajin, melihat kesalahan diri tutup mata. Di lain kesempatan. Kalau itu kawan kita, enggak, kita tutup mata akan kesalahannya. Kalau itu enggak kawan kita, rajin kita melihat kesalahannya. Ini sungguh tidak adil. Di sisi Allah ini adalah kezoliman. Ustadz itu, tuh lihat tuh, ada fotonya. Ini enggak benar, keluar dari mana salaf. Kawannya minjem uang di bank. Santai aja dia. Kesalahan yang besar yang mana nih? Kawan Anda yang minjam uang di bank atau ustaz itu yang ada foto yang foto dia masuk di situ. Kadang-kadang bukan dia, orang lain motret. Seperti antum tuh, kelakuan antum kan sering motret-motret kita ini. Nanti antum taruh di Facebook. Kita yang disalahkan orang. Giliran saya terus dapat pengumuman ini. Mobil Panther BM1923SG. Mobil Panther 1923SG mengganggu keluarnya mobil gudang. Mobil gudang mana? Ya, tolong yang punya mobil Panther BM1923SG. Kita enggak mau, kita berusaha menjauhi dunia foto. Antum dari jauh klik klik. Itu masukkan ke internet, antum masukkan dulu lihat sok mau dia ada fotonya nih. Kawannya nyam uang di bank diam-diam aja dia. Orang Arab mengatakan wa'inur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Mata kalau sudah ridha tertutup untuk melihat aib orang, tapi kalau sudah benci nampak selalu aib orang itu. Maka letakkan benci dan ridha antum lillahi ta'ala. Sehingga antum bisa menjadi orang yang matanya, mata yang lurus menilai mana orang yang harus ditahdzir dan mana orang yang tidak boleh ditahdzir. Mana orang yang harus dicela dan mana orang yang tidak boleh dicela. Subhanallah. Kita mengadakan daurah. Dari jarak 50 meter wartawan motret dimasukkan ke koran. Dijadikan argumentasi. Nih Ustaz Maudi suka foto-foto. Subhanallah. Adilkah ini ma'asyal muslimin? Dan itu pun kita umumkan dari awal. Tolong jangan difoto. Tapi tetap. Wa'ainu sukhti tubdil masawiya. Mata kalau sudah benci, menampakkan kesalahan dengan gampang. Itu dibawa ke masyayikh. Lihat, nih, lihat. Syekh. Syekh katakan ini wartawan memoto dari jarak 50 meter lebih. Apa hubungan antara saya dan pekerjaan wartawan? Mau wartawan itu kemana-mana pakai stustel kan? Oleh karena itu handphone antum gunakan untuk nelpon aja, jangan dikasih setel. Jadi mari kita banyak memasukkan orang ke manhaj salaf, dan jangan rajin mengeluarkan orang dari manhaj salaf. Antum salah dalam memaafkan orang lebih baik daripada antum salah menghukumi orang. Al-khata'u fil i'dzar khairun minal khata'i fil ikfar. Antum memaafkan, melihat uzur orang dan menerima uzur itu dan antum salah, itu lebih baik daripada antum mengkafirkan orang itu namun salah. Dan ini kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Rasulullah SAW lihat bagaimana semangatnya beliau memasukkan orang ke dalam agama Islam. Dan kalau Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu taala anhu melakukan kesalahan yang sangat besar. Sangat besar. Radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Nabi telah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tutup keinginan kami menyerang Mekah dari mata-mata Quraisy. Jangan sampai mereka tahu kami akan menyerang mereka pada Fathu Mekah." Apa yang dilakukan Hatib bin Abi Baltah? Menulis surat ke Quraisy, Nabi akan datang menyerang. Dititip pada seorang budak wanita, disuruh pergi ke Mekah. Sama budak wanita itu, surat itu dimasukkan ke dalam rambutnya. Dalam alat untuk rambut wanita. Entah sanggul, entah apa namanya. Al-Muhim di dalam rambut. Dikirim ke Mekah. Kesalahan apa ini? Berat, Pak. Nabi tidak ingin mata-mata Quraisy tahu. Kaum muslimin memberitahu. Kata Nabi SAW, ada berita dibawa oleh seorang wanita budak ke Mekah. Kejar wanita ini dan ambil surat itu dari dia. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Ketemu wanita itu. Diminta baik-baik. Serahkan. Mana surat itu? Kata wanita, enggak ada. Serahkan. Enggak ada. Dengan segalanya, enggak ada. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi kami tidak mungkin berdusta. Surat itu ada sama kamu, mana? Enggak ada, ngel. Kamu kasih atau kami telanjangi? Kami periksa sedalam-dalamnya. Pasti ada sama kamu, enggak mungkin enggak. Kalau diancam gitu kan wanita takut kena ancam, Mbak. Dan kesenangan suami ngancam-ngancam kayak ini. Kalau enggak gini saya poligami. Ngancam. Ya akhi, ngancam itu ke musuh, jangan ke istri. Akhirnya gak bisa. Ali bersikukuh. Kamu keluarkan surat atau kami periksa kamu sampai kami lepaskan pakaian. Akhirnya dikeluarkan. Dibawa ke kota Madinah. Diserahkan kepada Nabi. Dari Hatib bin Abi Baltah. Sahabat Nabi SAW. Salam besar. Kata sahabat kalau tidak salah Khalid bin Walid, "Ya Rasulullah, da'ani adribu 'unuq hadzal munafiq." Wahai Rasulullah, biarkan saya penggal kepala munafik ini. Rasulullah mau sesuatu, beliau melakukan sesuatu yang berbeda. Kata Rasulullah, "Wahai Abi Baltah, Hatib bin Abi Baltah, Ibnu Abi Baltah, mahamalaka 'ala hadza?" Bagaimana engkau bisa melakukan hal yang seperti ini? Ditanya, "Bagaimana kok bisa begini?" Nanya dulu, jangan langsung klaim. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam lapangan, kita langsung diklaim salah dan mereka tidak pernah bertanya apa kondisi keadaan yang sebenarnya. Nabi bertanya kepada Hatib Nabi Baltah, "Mahamalaka ala hadza?" Apa yang membuat engkau melakukan ini wahai Hatib? Dan Hatib dan Nabi Baltah menyebutkan alasannya. Mengatakan, "Wahai Rasul, saya yakin dengan Allah dan Rasulnya. Saya janji Allah kepada Rasulnya, saya percaya dan saya tidak menjadi orang munafik. Namun setiap antum yang ada di sini dari muhajirin ada familinya di sana yang akan menjaga keluarga mereka. Sementara saya tidak ada lagi family yang akan menjaga keluarga saya di sana. Saya ingin berbuat baik kepada orang Quraisy agar orang Quraisy menjaga keluarga saya dengan perbuatan baik saya itu. Gak ada yang lain wahai Rasul. Saya yakin dengan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya." Ketika dikatakan oleh Khalid bin Walid, kalau saya tidak khilaf, "Da'ni adribu 'unuq hadzal munafiq," biarkan saya penggal leher munafik ini. Kata Rasulullah, "Tidak wahai Khalid. Kamu tidak tahu. Hatib bin Abi Baltah ini adalah ahli Badar, orang yang hadir di perang Badar. Dan Allah telah mengatakan kepada ahli Badar, isna'u ma syi'tum qad ghafartu lakum, berbuatlah apa yang kamu mau, aku telah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kalian. Artinya tidak semua orang yang bersalah wajib dikeluarkan dari manhaj salaf. Kemudian poin yang berikutnya, yang ke-10, harus dibedakan mana yang ahli bid'ah, yang melakukan bid'ah karena hawa nafsu, karena kaidah-kaidah mereka yang sangat menyeleweng dari manhaj ahlu sunnah, dan mana yang ahlu sunnah yang salah. Yang salah mereka keluar dari ijtihad, dari kesalahan yang tidak pernah lepas dari seorang manusia. Ini harus dibedakan cara bermuamalahnya. Jangan semua dipukul rata. Itu nasihat beliau. Yang ahli bid'ah, kita hajar. Kalau memang itu membutuhkan hajar. Kita tahdzir. Kalau memang umat membutuhkan tahdzir. Kita sebutkan namanya, kita sebutkan kesalahannya. Kita sebutkan prinsip-prinsipnya yang batil. Namun kalau dia adalah ahlu sunnah, tidak seperti itu kita berbuat. Tidak seperti itu kita memperlakukan mereka. Karena ahlu sunnah, kalaupun salah, salahnya bukan karena disengaja. Karena salahnya karena masih kurang ilmu. Salah dalam berijtihad, salah dalam mengambil keputusan, dan tidak ada maksud untuk menyalahi kebenaran. Ingin melakukan kebenaran, namun keliru. Maka harus dibedakan bagaimana bersikap kepada ahlu sunnah dan bagaimana bersikap kepada ahlu bid'ah. Berikutnya, fadhil. Kemudian beliau menutup pembahasan atau nasihat-nasihatnya dengan taujihat-taujihat yang sangat bermanfaat. Di sini ada beberapa taujih, di sekitar 6 taujih, dan insyaallah saling bergantian juga dengan beliau, Ustaz Maududi. Yang pertama kata beliau, i'lam akhas sunnah annaka in kunta sahiba sunnatin bihaq falan yadhurraka kaidu ahli al-ardi laka. Ketahuilah wahai saudaraku, ya sesama sunnah, jika engkau memang benar-benar orang yang berpegang kepada sunnah, maka tidak akan memberikan mudarat dan bahaya kepada kamu. Kaidu ahlil ardi laka, penduduk bumi yang ingin berbuat bahaya kepada kamu. Walan yukhrijaka minas sunnah ramyuhun laka bil bid'ah. Dan kalau mereka penduduk bumi menuduh kamu sebagai ahli bid'ah, sementara kamu di atas sunnah, itu tidak akan mengeluarkan kamu dari sunnah. Karena sudah saya sebutkan tadi, Pak, salaf atau sunnah bukan perusahaan milik orang yang sembarangan seenaknya dia keluarkan siapa saja yang dia suka. Kalau kita sudah berpegang kepada sunnah dan kita sudah berusaha, kemudian qadarullah misalnya jatuh dalam kesalahan dalam ijtihad, yang kemudian setelah itu kita rujuk, lalu ada orang yang menuduh kita dengan kesalahan itu, bahkan mengeluarkan kita dari ahlus sunnah, itu tidak mengeluarkan di sisi Allah. Yang terpenting Allah yang melihat kita. Yang terpenting Allah ridho kepada kita. Kita tidak butuh rekomendasi ataupun tazkiyah dari orang supaya saya disebut salafi, supaya saya disebut ahlus sunnah. Tidak butuh. Yang terpenting apakah kita benar-benar berpegang kepada sunnah atau tidak, kata beliau. Wa in kunta ala zaygin wa dalal wa u'idhuka billah an takuna kadhalik. Falan yanfa'aka indallahi tsana'un nas 'alaik. Kalau ternyata kamu kebalikan, kamu berada di atas kesesatan, semoga Allah memperlindungkan kita semua dari itu semua. Maka kalaupun manusia di bumi ini memuji kamu, tapi kalau kita ternyata di atas kesesatan, tidak ada manfaatnya pujian itu, ya akhi. Tidak ada manfaatnya pujian itu, kata beliau. Maka ya akhi, dalam hal ini kita berusaha berpegang kepada sunnah karena Allah. Bukan karena saya disebut pengen disebut salafi. Bukan karena saya ingin diakui oleh orang bahwa saya ini seorang ahlu sunnah wal jamaah. Cukuplah Allah sebagai saksi kita. Kalau ternyata ada orang yang menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan, kita hanya sebatas menepis saja tuduhan-tuduhan itu. Adapun kemudian kita minta diakui saya sebagai salafi, atau kita sebagai salafi, kita tidak butuh dari manusia. Kita cukuplah Allah yang Maha Tahu saja. Nah. Nasihat berikutnya, ketahuilah bahwa ulama ahlu sunnah yang benar-benar kokoh ilmunya di atas sunnah, mereka mencapai derajat yang telah mereka capai dalam agama, dan mereka menjadi imam dalam agama Allah. Itu semua karena taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan disebabkan kesabaran mereka dan keyakinan mereka. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin dalam agama yang dengannya mereka memberikan hidayah. Kapan mereka menjadi pemimpin? Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat kami. Lihat, Allah mengatakan lamma sabaru, menjadi pemimpin dalam agama ketika mereka rajin bersabar, bersabar, bersabar dan bersabar. Oleh karena itu, jauhi sifat yang bertentangan dengan sabar. Dan salah satu sifat yang bertentangan dengan sabar adalah sangar. Allah mengatakan mereka jadi pemimpin lamma sabaru, bukan lamma sangaru. Hati-hati, wahai Anda yang petantang petenteng dengan sunnah. Sangar itu tidak menjadikan Anda pemimpin dalam agama. Bersabarlah berhadapan dengan orang yang salah. Dan yakinlah kalau Anda istiqamah menasehati. Dan yakinlah kalau di dalam hati orang itu ada kebaikan. Lambat laun dia akan kembali ke jalan yang benar. Sekarang atau besok. Bulan depan atau bulan yang akan datang. Tahun ini atau tahun yang akan datang. Atau beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Tujuan kita orang mendapatkan hidayah. Yakinlah bahwa Allah Maha tahu kepada siapa hidayah diturunkan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perkataan beliau yang sangat masyhur, "Bis-sabri wal yaqini tunalul imamatu fid-dini." Dengan sabar dan yakin didapatkan kepemimpinan dalam agama. Apa itu yakin? Quwwatun fil ilmi, mabnahu 'ala ad-dalilis sahih wal fahmis salim. Kuat ilmunya. Yakin itu kekuatan ilmiah yang tidak terkalahkan, yang tidak terlumpuhkan, karena berpegang teguh dengan dalil yang sahih dan pemahaman yang selamat. Apa itu sabar? Sabar adalah jaldun fi talabil ilmi wal ma'al amali bih. Semangat terus, sabar itu adalah semangat terus dalam menuntut ilmu, semangat terus dalam mengamalkan, wa syughulun li sa'atil laili wan nahari fi dzalika, dan mengaktifkan hari-hari siang dan malam semua untuk ilmu dan amal. Dengan ini antum akan menjadi pemimpin dalam beragama. Faddal. Kemudian beliau berkata, "I'lam anna at-takfira wa at-tabdi'a wa at-tafsiqa haqqun lillah." Ketahuilah bahwa mengkafirkan, menganggap pelaku seseorang sebagai ahli bid'ah atau sebagai orang fasik itu hak Allah saja. "Fahdhar an tukaffir aw tubaddi aw tufasik man la yastahiqu dzalik." Maka waspadalah, kata beliau, engkau mengkafirkan atau menjadikan seseorang sebagai pelaku ahli bid'ah atau orang fasik, ternyata dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir," dalam satu riwayat, "ya fasik, faqad ba'a biha ahaduhuma, fa in kana kama qala wa illa raja'a ilaih." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "hai kafir," dalam satu riwayat, "hai fasik," maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ternyata yang dituduh itu memang benar kafir atau fasik, akan masuk. Dan kalau ternyata tidak benar, maka akan kembali kepada yang menuduh. Al-Imam An-Nawawi ketika menafsirkan hadis tersebut dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan maksudnya Allah akan seret dia kepada perbuatan yang sama, sesuai dengan apa yang ia tuduhkan kepada saudaranya tersebut. Dan ini hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, menghukumi seorang sebagai ahli bid'ah, menghukumi seseorang sebagai fasik, menghukumi seseorang apalagi kafir, ini semua harus sesuai dengan apa? Akhi, dhawabit syar'iyyah, batasan-batasan syariat. Tidak boleh sembarangan, siapa Anda? Sehingga terkadang kita ini begitu mudah untuk mengatakan si fulan kafir, si fulan ahli bid'ah, si fulan fasik. Apakah Anda tidak takut kepada Allah? Tadi Al-Ustaz Al-Fadhil ia telah menyebutkan sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Wazir Ibnu Abi Hubairah juga, bahwa al-khata, salah fil afwi, dalam memberikan maaf, kita salah dalam memaafkan orang lain, khairun lahu minal khata fil uqubah, lebih baik daripada salah ketika memberikan sanksi. Ketika kita masih mengatakan, "saya belum berani menghukumi dia ahli bid'ah atau fasik atau kafir. Karena ada keraguan pada diri kita. Kemudian kita salah di sisi Allah, itu lebih baik. Daripada kita berani mengatakan si fulan kafir atau ahli bid'ah atau fasik, ternyata di sisi Allah dia tidak termasuk itu. Maka ya akhi, tuduhan itu akan kembali kepada kita. Menyempurnakan poin yang tadi dibawakan oleh Syekh Ustaz Hafizahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal khawarij tukaffiru ahlal jamaah wa kadzalikal mu'tazilah yukaffiruna man khalafahum. Khawarij mengkafirkan ahlu sunnah dan mu'tazilah mengkafirkan seluruh orang yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Wa kadzalikar rafidhah, demikian juga rafidhah. Wa ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah kata Syekhul Islam, yattabi'unal haqqo min rabbihim, hanya mengikuti kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Alladzi ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Rasul kepada mereka SAW. Wala yukafiruna man khalafahum fi, mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Sekali lagi, ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Balhum a'lamu bil haqqi wa arhamu bil khalqi, bahkan ahlu sunnah itu orang yang paling mengerti kebenaran dan paling pengasih kepada makhluk. Ahlu sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamahum bil khalq. Yang keempat, nasihat yang berikutnya, la tahjan man hajarak min ikhwanik, jangan engkau hajar orang yang menghajarmu dari saudara-saudaramu. Illam yakun hajruhu masyru'a, kalau seandainya menghajar orang itu bukan suatu yang disyariatkan. Bal badir bis salam, akan tetapi kalau engkau bertemu dengan orang yang menghajarmu, berusahalah untuk dahulu mengucapkan salam. Berusahalah untuk lebih dahulu mengucapkan salam. Jangan balas dendam. Kamu enggak mau salam sama saya, emang kamu siapa? Aku, kamu tidak ucapkan salam, kamu itu siapa? Enggak, begitu ahlu sunnah. Ahlu sunnah lebih dahulu dia mengucapkan salam kepada orang yang dia tahu orang itu menghajarnya. Dia tahu persis, orang ini menghajar saya. Orang ini berkata buruk tentang diri saya di belakang, namun tidak berani berhadapan. Kita tidak tahu persis itu. Tapi kalau ketemu, dia yang pertama kali mengucapkan salam. Ahlu sunnah yang pertama kali mengucapkan salam. Wa ta'allafu, mendekatlah kepadanya. Coba dekati dia. Wa azil anhu syubha, jauhkan syubhat dari kepalanya. Alladhi hajaraka min ajriha, yang syubhat ini yang membuat dia menghajarmu. Fa in a'rada ba'da dhalik, kalau dia tetap berpaling dan tetap menghajarmu, fala ta'taqid hajrahu biqalbik, jangan yakini engkau harus menghajarnya. Wala tushghil nafsaka bimulahaqati, dan jangan engkau sibukkan dirimu selalu mengejarnya, mendekatinya, habis waktu untuk itu saja, jangan. Wa anta bari'un min ismil qati'ah, engkau telah bebas daripada dosa memutuskan hubungan dan silaturahmi. Wa huwal mu'akhadhu bidzalika, dan dia yang akan diadab oleh Allah karena memutuskan silaturahmi antara dia dan dirimu. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, "Zammun nas laka imma bi tanaqqusika fi nafsika wa imma bi nisbatil batil laka." Kalau ada orang yang mencaci maki kamu dengan menjelek-jelekan kamu. Seperti misalnya dia berkata, "Kamu itu bodoh, sesat." Ya. Kata beliau, "Falatan tasir li nafsik." Jangan kamu membela diri. "Wa illa waqa'ta fi tazkiyati nafsik." Karena itu akan menyebabkan kamu jatuh kepada sikap pentazkiyah, merekomendasi diri sendiri. Kalau ada orang berkata kamu itu bodoh, ya tidak perlu kita kata, kita tidak perlu kita marah, kurang ajar dia nyebutin saya bodoh, tidak perlu pak, tidak perlu kita marah, kita akui saja memang saya bodoh, ya. Dan ketika kita misalnya dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kita hanya sebatas diperintahkan untuk mengklarifikasi saja. Maaf, tuduhan itu tidak ada pada saya. Maaf, tuduhan tersebut tidak benar. Sudah selesai itu saja sudah. Oh, adapun kemudian, ya, kita memuji-muji diri kita. Dia mengatakan saya bodoh, kurang ajar. Saya ini kan alim, masya Allah. Ini namanya tazkiyatun nafs, ya, tidak bagus, ya. Merekomendasi diri sendiri, dan ini namanya al-intisar lin nafs, membela diri, dan yang apa, membela diri perkara yang tidak baik. Maka di sini beliau mengatakan demikian. Beliau berkata, waqad kana ahlul bid'ah yasifuna ulama'a ahli sunnah bil 'adzaim fi anfusihim. Dahulu para ahli bid'ah mensifati ahlu sunnah, para ulama-ulama ahlu sunnah dengan sifat-sifat yang sangat buruk. Wa ma kanu yubaluna bidzalik, dan mereka tidak peduli dengan sifat-sifat itu. Wa inna ma kanu yarudduna alaihim fi ma akhtau fihi min ad-din. Tapi para ulama sunnah itu hanya membantah terhadap apa yang mereka salah padanya dalam agama. Wa yansahuna lil ummah, dan memberikan nasihat kepada umat. Wa amma in nasabalakal mukhalif syai'an min al-aqwalil batilah. Adapun kata beliau, kalau lawan kita menisbatkan kepada kita perkataan-perkataan yang batil yang tidak pernah kita ucapkan, seperti dia mengatakan si fulan mengatakan begini dan begitu, si fulan begini dan begitu, maka kata beliau, cukuplah fan fi hada an nafsik hatta la yunsab lakal batil. Cukup kita tiadakan saja, saya tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Itu semua bohong atas nama saya. Selesai, sudah, kata beliau. Ya. Wa mazal al ulama yunabbihuna ala ma yunsab ilaihi min aqwalin lam yaquluha. Makanya para ulama terdahulu, ya, mereka pun meniadakan dari mereka perkataan-perkataan yang didustakan atas nama mereka. Nah, ini akhad Islam azani Allah wa yakum. Kadang seringkali, akhi, tuduhan-tuduhan kepada kita itu ternyata isapan jempol semuanya. Isapan jempol, wallah. Ya, tuduhan terhadap apa namanya, salah seorang ustaz yang mengatakan, katanya ustaz itu mengatakan begini begitu, pasti kita tanya ke ustaznya, ustaz apa benar antum ngomong? Enggak. Jadi ini yang nuduh dari mana ya? Memang benar kata para ulama, ya, afatul akhbari ruwatuha, penyakitnya kabar itu para pembawa kabar itu, yang harusnya kabarnya sesenti ditambah jadi 10 senti, itu ditambah, dibumbu-bumbuin dia itu. La haula wala quwata illa billah. Naam. 10 cm jadi 5 kilo itu. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Berhati-hati dengan lisan. Berita batil, kalau memang ada batilnya, itu menyebar dengan sangat cepat. Karena syaitan ingin yang batil itu tersebar luas. Dan berita kebenaran, kalau itu adalah kebenaran, dihalangi oleh syaitan untuk tersebar luas. Maka jangan ikuti langkah syaitan dengan kita menyebarkan dan menjadi informan berita-berita yang batil. Nasihat yang terakhir, yang dengannya kita tutup materi kita pada siang hari yang berbahagia ini, untuk kita lanjutkan dengan pemaparan dari panitia dan setelah itu tanya jawab. Kata beliau, wa akhiran, dan nasihat yang keenam, ya'lam anna an-nasa ya'dhumuna fi ma hum fihi min amal. Ketahuilah bahwa manusia akan menjadi besar sesuai dengan amalan yang selalu mereka lakukan. Fa in kunta 'ala sunnah, kalau engkau di atas sunnah, fa anta fi kulli yawmin ta'dhumu fiha, maka engkau setiap hari akan semakin besar dengan sunnah. Kalau memang hari-harimu diisi dengan sunnah, maka setiap hari kau akan menjadi tambah besar, tambah besar, tambah besar dengan sunnahmu. Walan tamurral ayyamu hatta takuna imaman fi, dan lambat laun engkau akan menjadi imam dalam sunnah itu. Qala ta'ala, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ayat yang telah kita bacakan tadi. Wa in kunta 'alal bid'ah, kalau kamu berada di atas bid'ah, fa anta fi kulli yawmin ta'dhumu fiha, engkau setiap hari akan bertambah besar dengan bid'ahmu. Walan tamurral ayyamu hatta takuna imaman fiha, dan lambat laun waktu berjalan engkau akan menjadi imam dalam bid'ah. Qala ta'ala, qul man kana fi dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda, katakan, orang-orang yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan memperpanjang untuknya kesesatan itu. Wa qala an fir'auna wa qaumi, Allah berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya, ba'da an wasafahu bil istikbari bi ghairil haq, setelah Allah mengatakan mereka sombong, menyombongkan diri di permukaan bumi tanpa hak. Mereka tidak berhak untuk sombong, namun mereka sombong. Allah katakan tentang Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya, wa ja'alnahum a'immatan, kami jadikan dia pemimpin-pemimpin. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, imam-imam kesesatan. Yad'una ila nar. Dengan kepemimpinan mereka, dengan imamnya mereka di atas kesesatan, mereka mengajak manusia ke neraka. Fakhtar li nafsika minal amalil yaum. Pilih untukmu, wahai ahlu sunnah, apa yang kau amalkan hari ini. ma tuhibbu an takuna fihi imaman fil ghad, yang engkau ingin keesokan hari engkau menjadi pemimpin dalam hal itu. Engkau setiap hari berada di sunnah, insyaallah lambat laun menjadi imam ahlu sunnah. Engkau setiap hari berada di bid'ah, lambat laun akan menjadi imam ahlu bid'ah. Engkau setiap hari berada dalam hizbiyah, lambat laun engkau akan menjadi imam hizbiyah. Engkau setiap hari berada dalam salafiyah, maka lambat laun akan menjadi imam dari salafiyah. Dan lihatlah akhir daripada perjalanan seseorang, itu adalah hari-hari yang dia lakukan puluhan tahun yang lalu. Ini nasihat dari beliau yang sangat berharga, dan insyaallah semoga materi ini memberikan manfaat kepada pembicara secara khusus dan kepada kaum muslimin dan muslimat secara umum. Dan kita dengarkan beberapa pemaparan dari panitia, setelah itu kita tanya jawab menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian barat insyaallah taala.